Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim mubarak ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita masih melanjutkan dari kajian kita, kajian kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah dengan syarahnya Al-Imam Ibn Abi Al-Is Al-Hanafi rahmatullah alaihima. Kemarin beliau telah menjelaskan dari pernyataan Abu Ja'far At-Tahawi mengenai naqulu bi tauhidillah mu'taqidina bi tawfiqillah innallaha wahidun la syarikalah. Sekarang kita masuk ke al-masyhur inda ahli nazar. Iya, itu kan? Nah. Tafadhal dibaca. Marwanto. Misla ayurida. Misla ayurida. Maka dunia takriku ismi. Ay an yurida ahaduhma tahrika. Tahrika itu maf'ul dari yurid. Tahrika jismin. Jis tahrika jismin. Jismin. Wal akhiru. Wal akhiru. Ma'tub aw yurida ahaduhuma ihya'ahu maf'ul imatatahu wa imma ayyahsula muradihima ayyahsula muraduhuma aw muradu ahadihima mumtana'un li'annahu yastalzimu al-jam'u bayna yastalzimu al-jam'a maf'ulun bih marwan ta li'annahu yastalzimu al-jam'a bayna lidayni yahbik hasbuk cukup ya. Qala asy-syarih rahimahullah ta'ala wal masyhur inda ahli nazar. Ya, maka yang masyhur menurut kaum rasionalis in isbatuhu bidalil tamattu'. Ya, penetapan akidah tersebut, penetapan rububiyah itu dengan dalil tamattu'. Tamanu'. Yaitu kemustahilan. Ya. Ya, jadi di sini Ibn Abi Al-Is hendak menjelaskan kepada kita dalil menurut ahli rasionalis. Yaitu dengan disebut dengan dalil akli. Ya, atau yang dinamakan di sini menurut istilah beliau dalil tamanu'. Ya. Itu adalah dalil akli bahwa sang khalik adalah wahid. Laisa ma'ahu khalikun akhar, begitu. Tidak ada ilah yang lain. Nah, kaum rasionalis, ahli nazar dari kalangan mutakallimin, wal falasifah dan yang lainnya, mereka hendak menerangkan bahwa Allah itu satu, tapi pakai akal-akalan juga. Ya, pakai akal-akalan juga. Namanya dalail at-tamanu'. Ya, dalil akli. Wahuwa, yaitu, nah ini, ya, akal-akalan mereka. Padahal mudah saja, simple saja bagi ahli sunnati wal jamaah untuk menjelaskan bahwasanya Allah wahid. Ya, Allah wahid. Laisa ma'ahu khaliqun akhar, tidak ada ilah yang lain, yang pencipta yang lain. Ini mudah saja bagi ahli sunnati wal jamaah untuk menjelaskan kepada manusia dan jin, terlebih lagi itu adalah fitrah yang sudah Allah tanamkan fitrah tersebut di kalbu-kalbu manusia secara asal. Nah, mereka menyatakan annahu law kana lil alami sani'ani. Kata mereka, seandainya di alam ini ada dua pencipta, fa indakhtilafihima mithla ayyurida ahadu ma tahrika jismin wal akhara taskinahu. Ya, maka apabila di alam ini ada dua pencipta, kemudian indakhtilafihima, maka ketika ya, keduanya, kedua pencipta tadi saling berselisih, ya, saling berselisih. Semisal misla, ya, misla di sini i'rabnya sebagai khobar kana. Misla ayyurida ahaduhuma tahrika jismin. Tahrika maf'ul dari yurid. Maf'ul dari yurid. Semisal salah satu dari keduanya menginginkan menggerakkan jisim, menggerakkan tubuh. Ya, menggerakkan tubuh dari apa yang telah dia ciptakan. Wal akharu taskinahu. Sementara yang lain, pencipta yang lain, kan ada dua pencipta misalkan nih. Oh, menginginkan, oh enggak, taskinahu, diam saja dia, tenang aja, jangan gerak gitu. Naam, au yuridu ahaduhuma al-ihya'ahu wal akharu imatatahu. Atau salah satu dari dua pencipta menginginkan dihidupkan. Ya, dihidupkan sesuatu hal tadi. Yang lain mengatakan, oh enggak, dimatikan aja. Ini kan kontradiksi. Ya, taib. Fa imma ayah sulam muraduhuma wa au muradu ahadima, au la yahsulu muradu ahadin minhuma, wal awwalu mumtana'un li'annahu yastalzimu al-jam'a baina jiddain. Nah, kemudian kata beliau, maka bisa jadi, ya, yahsulu wa imma fa imma ayahsula muraduhuma, maka bisa jadi terjadi keinginan mereka berdua dari pencipta, dua pencipta lagi ini, ya, ini andaikan, ya, ala sabil fard, ya, andaikan begitu, au muradu ahadihima, atau kehendak atau keinginan salah satu dari kedua pencipta tadi. Nah, ini bisa jadi demikian. Nah, ini kan mumtani, ya, ini kan mumtana, ini enggak mungkin, ya, sesuatu hal yang tidak mungkin. Au la yahsulu muradu wahidin minhuma, atau ya bisa jadi tidak terjadi keinginan atau kehendak salah satu dari keduanya. Fal awwalu mumtana'un, maka yang pertama itu mustahil. Yang mana? Yang keinginan mereka berdua itu terwujud. Ini enggak mungkin. Ini enggak mungkin. Gimana ceritanya sesuatu hal bisa bergerak, bisa diam, ya, dalam satu waktu? Ini enggak mungkin. Ini mumtana'. Kenapa? Li'annahu yastalzimu al-jam'a baina jiddain. Karena ini melazimkan berkonsekuensi adanya penggabungan, adanya pengkerompamian antara dua hal yang saling kontradiksi. Yang satu pengen menghidupkan, yang satu lagi pengen mematikan pada zat yang sama di waktu yang sama. Ini enggak mungkin. Ya, seandainya ada, seandainya ini ala sabil fard. Seandainya ada dua pencipta. Pencipta pertama, saya pengen hidupin dia. Pencipta kedua, oh enggak, saya pengen matiin dia. Kemudian terjadi keinginan salah satu dari keduanya. Terjadi berbarengan. Ah, ini enggak mungkin, mumtana. Mustahil. Ya, barakallahu fikum. Dipahami sini? Ah, Syekh Jumakir. Air fa sautak hatta yasma'u qira'atak. Nah, khulu itu fa'il dari yalzam. Karena ada huwa ilaha, huwanya di situ domir sya'an, huwa domir sya'an, ya. Karena ada huwa al ilaha, ilaha khobar. Nah, ini yang ahsan, ya. Baik. Wal akharu 'ajizan, ma yasluhu min ilahiyyati. Wa tamamu kalami ala hadha al-asli ma'rufun fi mawdi'ayni. Wa kasirun min ahli nawawi yaz'umuna anna dalila at-tamanu'i huwa ma'na qawlihi ta'ala law kana fihi ma alihatun ila Allah la fasadata. Li'atiqadihim anna tauhid ar-rububiyyati alladhi qaluhu huwa tauhid ilahiyyati alladhi bayyanahu al-Qur'an wa da'at ilayhi rusulu alayhi as-salam wa laysa al-amru kadhalika bal at-tauhid alladhi da'at ilayhi rusulu wa nazalat bihi al-kutubu huwa tauhid ilahiyyati al-mutadammimi tauhid al-mutadammimu al-mutadammimu al-mutadammimu tauhid ar-rububiyyah wa huwa ibadatullahi wahdahu la syarika lahu fa inna al-musyrikina min al-arab kanu yuqirruna bi tauhid ar-rububiyyah wa anna khaliq as-samawati wal ardi wahidun kama akhbara ta'ala anhu bi qawlihi wa la in sa'altahum man khalaq as-samawati wal arda la yaquluna Allahu qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillahi qul afala tadhakkarun wa mithlu hadha katsirun fil Qur'an. Nah, qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, wasalis, yang ketiga itu tadi mana dari al-sabil far tadi? Yang ketiga, fa imma ayahsula muradu huma au muradu ahadihima au la yahsulu muradu ahadihima. Nah, ini ya. Yang ketiga, yang tidak terjadi kehendak salah satu dari keduanya. Jadi keduanya itu batal. Sang pencipta, ada dua pencipta ingin hidup menghidupkan pada suatu zat di suatu waktu. Pencipta yang lain ingin mematikan pada satu zat yang sama di waktu yang sama. Nah, kemudian ya, maka kemungkinannya yang ketiga enggak terjadi keduanya. Nah, yang kedua, kalau yang pertama kan tadi terjadi keduanya, itu maka mumtana, mustahil. Ya, terjadi keduanya. Gimana ceritanya terjadi keduanya? Dihidupkan, dimatikan, digerakkan, didiamkan pada satu zat yang sama di waktu yang sama. Ya, oleh dua ilah, seandainya ada al-sabil fard. Nah, yang ketiga, keduanya tidak terjadi. Kenapa? Karena saling berbenturan, saling bertabrakan kehendak keduanya, maka batal kehendak keduanya. Kata Syekh ya, Ibn Abil Iz Al-Hanabi, ya, as-salis wasalisu mumtana'un. Nah, yang ketiga ini juga tidak mungkin, mustahil. Kenapa? Li'annahu yalzamu khuluwul jismi anil harakati was-sukuni huwa mumtana'un. Ya, khulu itu fa'il dari yalzam. Kenapa demikian? Karena kehampaan atau kekosongan jisim dari harokat dan kekosongan jisim dari sukun ini yalzam, ya. Annahu yalzam. Karena yang ketiga ini mengharuskan kekosongan jisim, ya, sebuah fisik, sebuah makhluk, sebuah tubuh dari makhluk. Dia hidup, dia bergerak, dia diam. Atau pakai yang contoh yang tadi, dia tidak hidup dan tidak mati, ya, tidak hidup dan tidak mati. Maka ini mumtana. Karena kenapa? Karena kehendak salah satu dari keduanya tidak terjadi. Paham nggak di sini? Ngerti sini nggak, Marwanto? Ya, paham ya, Pak Yusuf ya. Jadi dua ilah pengen menginginkan pada satu ciptaan dia. Ya, satu zat di satu waktu bergerak. Ilah yang lain di zat yang sama di waktu yang sama enggak bergerak. Maka kesimpulannya tidak terjadi kehendak keduanya. Nah, ini enggak mungkin. Kenapa demikian? Karena kehampaan sebuah jisim dari bergerak atau diam itu mumtana. Pasti dia salah satu, antara bergerak atau diam, antara hidup atau mati. Paham sini? Ngerti sini ya? Ini memang ya, dalail tamanu ini akliat ya. Ini sebenarnya ahlul kalam ini. Jadi ini adalah yang dilontarkan oleh ahlul kalam. Wa yastalzimu aidan ajza kullin minhuma dan hal ini berkonsekuensi kelemahan masing-masing dari keduanya. Berarti dua ilah tadi enggak bisa memanfaatkan kekuasaannya. Berarti lemah. Ya kan, satu sama lain kontradiksi keinginannya. Yang satu pengen menghidupkan, satu pengen mematikan, satu pengen menggerakkan, satu ingin mendiamkan. Ternyata enggak terjadi keduanya. Berarti keduanya lemah. Ya. Wal ajiz la yakunu ilah. Yang namanya sesuatu yang lemah, yang tidak mampu, dia tidak layak menjadi ilah, tidak layak menjadi Tuhan. Wa idza hasala muradu ahadihima dunal akhar. Nah, apabila terjadi kehendak salah satu dari keduanya. Nah, kehendak yang satu lagi enggak terjadi, enggak terwujud. Paham sini? Ya, yang satu ilah menginginkan menghidupkan, satu ilah menginginkan mati. Ternyata yang terwujud ialah yang menghidupkan. Ternyata yang diinginkan pada satu zat yang sama di waktu yang sama, zat tersebut di waktu tersebut ketika sama-sama diperintahkan oleh dua ilah, ternyata dia lebih condong kepada mengikuti perintah yang pertama, yaitu hidup, atau dia bergerak. Maka kalau begitu, kana hadza huwal ilahul qadira. Maka inilah dia yang ilah yang maha mampu. Yang maha mampu. Ah, huwa dhamir sya'n. Ya, maka ilah ini, maka dialah ilah inilah yang mampu. Wal akhar ajizu, ajizan. Sedangkan ilah yang lain yang perintahnya tidak dapat dijalankan, maka dia lemah. La yasluhu lil ilahiyyati, maka dia enggak layak untuk menjadi ilah, menjadi Tuhan. Wa tamamul kalam ala hadzal asli ma'rufun fi mawdi'ihi. Nah, ya, lebih lanjut kesempurna apa namanya pembicaraan ini lebih lanjut secara lebih terperinci, lebih lengkap ya, mengenai pokok bahasan ini itu ma'ruf ya, dikenal di tempatnya tersendiri. Kemudian wa katsirun min ahli an-nadhar, dan kebanyakan dari kaum rasionalis ini ya, kaum rasionalis ini yazumuna anna dalila tamanu anna dalila tamanu'i huwa makna qaulihi ta'ala. Mereka menyangka bahwa dalil kemustahilan ini yang tadi namanya dalil tamanu, dalil akli, itulah makna firman Allah Ta'ala qul law kana fihi ma alihatun illallahu la fasadata. Ya, laukana fihima, seandainya pada keduanya, yaitu pada keduanya, pada langit dan bumi, ya, pada langit dan bumi itu alihatun, ya, alihah, ada ya dua ali, dua ilah, afwan, laukana fihima alihatun ya, illallahu lafasadata. Maknanya seandainya ada ilah yang lain yang serupa, yang setara dengan Allah, maka lafasadata, maka langit dan bumi akan hancur makhluk tersebut. Ya. Kenapa? Karena yang demikian akan ya, melazimkan adanya kontradiksi, perbedaan antara antara Allah dan Tuhan yang lain, yaitu perbedaan keputusan, dualisme keputusan, ya. Dualisme penciptaan, dualisme kehendak dan seterusnya, maka rusak langit dan bumi. Ya, dan ini mustahil. Ya. Nah, kaum rasionalis ahlun nadhar menyangka inilah makna ayat ini, yaitu pakai dalil tamanu. Nah, pakai dalil tamanu tadi yang dibacakan, diurai tadi. Li'tiqadihim anna tauhid ar-rububiyyati alladhi qarrarahu huwa tauhidul ilahiyyah alladhi bayyanahu al-Qur'an. Karena keyakinan mereka, keyakinan kaum rasionalis tadi, bahwa tauhid rububiyah alladzi qarrarahu ya alladzi karena keyakinan mereka bahwa tauhid rububiyah yang mereka tetapkan itu adalah tauhid ilahiyah, ya, itu adalah tauhid ilahiyah, tauhid ibadah yang telah dijelaskan oleh Al-Qur'an. Wada'at ilaihi rusul, yang telah didakwahkan oleh para nabi alaihim assalam. Walaisal amru kadzalik, padahal perkaranya tidaklah demikian. Maka ini anggapan yang keliru, yang salah dari mereka, ya, salah paham, salah persepsi. Para rasul mereka berdakwah kepada tauhid ibadah, tauhid uluhiyah, ya. Adapun tauhid rububiyah ini kan tadi tauhid rububiyah, ya, penetapan satu ilah, satu pencipta di alam raya ini, di alam semesta ini, penetapan mesti ada satu satu ilah, satu pencipta, satu pengatur. Ini masuknya di mana? Di tauhid uluhiyah atau rububiyah? Hah, di mana ikhwah? Rububiyah. Ya, ngerti sini? Penetapan bahwa Allah yang menciptakan, Allah semata yang ya mengatur alam semesta ini, ya kemudian yang memberi rezeki. Ini kita tetapkan itu hanya pada Allah. Allah lah semata yang menciptakan, mengatur alam semesta ini. Kita tauhidkan Allah dalam ini, maka ini namanya tauhid rububiyah, bukan tauhid ilahiyah. Nah, kaum rasionalis ahlun nadar menyangka bahwa dialog seperti ini itulah dakwah para nabi dan rasul. Yang inilah Al-Qur'an diturunkan dengan sebabnya. Makanya mereka mengatakan bahwa makna la ilaha illallah itu tidak lepas dari makna tauhid rububiyah. Enggak ada itu namanya nafyu dan isbat. Kalaupun ada nafyu dan isbat, bukan pada hak ibadah, akan tetapi peribadah apa namanya, penciptaan. Tidak ada pencipta kecuali Allah. Tidak ada yang pengatur alam semesta ini kecuali Allah. Tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. Ya, bisa dipahami enggak di sini? Ya, ini keliru. Karena para nabi dan rasul mereka mendakwahkan kepada umat tidak lain ialah agar umat itu beribadah hanya pada Allah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh telah kami mengutus setiap umat seorang rasul yang menyeru kepada kaumnya, beribadahlah kalian pada Allah dan jauhilah taghut. Ya. Semua nabi dan rasul. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Nah ini Nabi Nuh memerintahkan dan kaumnya beribadah kepada Allah. Ya. Wa ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Ini kan diungkapkan oleh para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul semuanya mengatakan demikian. Kata Rasulullah SAW, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah hatta yashhadu an la ilaha illallah. Hingga mereka mempersaksikan tidak ada yang berhak, ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Bukan masalah tauhid rububiyah. Kenapa? Karena tauhid rububiyah itu sudah terpatri secara fitrah di kalbu-kalbu insan, di kalbu-kalbu makhluk. Ya. Ini tidak diingkari oleh musyrikin Quraisy, musyrikin awalun sekalipun. Mereka enggak mengingkari tauhid rububiyah ini. Karena ini sudah fitrah mereka. Ya. Ini sudah menjadi fitrah mereka bahwa mereka menetapkan Allah lah sang pencipta. Nanti akan dibahas oleh Ibn Abil Is Al-Hanafi bagaimana umat-umat terdahulu itu mereka secara fitrahnya mengakui. Kemarin penjelasan beliau, Fir'aun pun dan kaumnya pun meyakininya. Istaqoinat ha'anfusuhum. Ya. Mereka meyakininya dengan diri-diri mereka. Tapi mengingkarinya karena sombong. Ya. Balit tauhidu alladzi da'at ilaihi ar-rusul. Namun tauhid yang diseru, yang didakwahkan oleh para rasul, wa nazalat bihi al-kutub, dan yang dengannya Al-Qur'an diturunkan, kitab-kitab turun, ya diturunkan oleh Allah, itu adalah huwa tauhidul ilahiyyati. Itu adalah tauhid ilahiyah. Yaitu tauhid ilahiyah, tauhid ibadah. Ya. Tauhid ibadah itu juga namanya tauhid talab, tauhid iradah. Ya. Al-mutadamminu tauhid ar-rububiyyati. Yang tauhid ibadah ini sudah mencakup pula tauhid rububiyah. Akan tetapi tauhid rububiyah saja belum mencakup tauhid ilahiyah. Oleh karena itulah musyrikin Quraisy diperangi, dikafirkan, padahal mereka menetapkan tauhid rububiyah. Ya, mereka menetapkan tauhid rububiyah. Kenapa mereka dikafirkan, diperangi? Karena mereka tidak bertauhid dengan tauhid uluhiyah. Mereka tidak menetapkan peribadatan hanya hak mutlak Allah, tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Mereka kufur karena hal ini. Padahal mereka menetapkan bahwasanya Allah lah sang pencipta, sang pengatur alam semesta, sang pemberi rezeki, yang menciptakan mereka. Ini nanti akan datang penjelasannya. Insyaallah. Wa huwa ibadatullahi wahdahu la syarikalah, yaitu peribadatan kepada Allah semata yang tiada sekutu baginya. Fa innal musyrikin minal arabi, ya, musyrikin dari kalangan orang Arab dahulu, kanu yukirruna bitauhidir rububiyyati, mereka menetapkan tauhid rububiyah. Mereka menetapkan. ya tauhid rububiyah, wa anna khaliqas samawati wal ardi wahidun, mereka menetapkan bahwa pencipta langit-langit dan bumi itu satu. Kama akhbara ta'ala anhum biqauli, sebagaimana yang Allah Ta'ala kabarkan tentang mereka dalam firman-Nya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunnallah, seandainya engkau bertanya wahai Nabi, ini ya khitab kepada Rasulullah SAW, seandainya engkau bertanya kepada mereka, kepada orang kafir, wahai Nabi, man khalaqas samawati wal arda, siapakah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi, la yaqulunnallah, maka mereka kafir musyrikin Quraisy akan mengatakan yang menciptakan adalah Allah. Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun, sayaquluna lillah, katakanlah wahai Nabi kepada mereka orang-orang musyrikin Quraisy, siap milik siapakah langit, milik siapakah bumi ini, wa man fiha, dan apa yang ada di isinya, jika kalian mengetahui, sayaquluna lillah, maka mereka akan mengatakan bahwasanya apa namanya segala yang ada di bumi ini, di dunia ini dan isinya, ini milik Allah. Afala tadakkarun, ya. Kenapa? Apakah kalian tidak berpikir? Berpikir kok bisa? Sudah tahu Allah yang menciptakan langit bumi beserta isinya ini, malah memberikan peribadatan kepada selain Allah. Berarti ini tidak mengagungkan Allah. Wa mithlu hadza katsirun fil Qur'an. Dan yang semisal dengan ini banyak sekali di Al-Qur'an. Paham sini enggak sampai sini? Ngerti? Mudah insyaallah ya. Nah, Pak Adri. Musyarikatun. Anna hadihi tamasil itu khabar. Hadihi isim anna. Ya. Anna hadihi tamasil qaumi salihin min al-anbiya'i was-salihin. Wa yattakhidunahum shufa'a wa yatawassaluna bihim ila Allah. Wa hadha kana asla syirkil arabi. Qala ta'ala hikayatan an qaumi Nuhin وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. وقد ثبت في صحيح البخاري وكتب التفسير وقصص الأنبياء وغيرها عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من السلف أن هذه أسماء إذو خبر anna hadihi, ini hadihi tamasil atau yang tadi disebutkan asma itu, asma rijal orang-orang saleh tadi. Anna hadihi asma'u qawmi salihina di qawmi Nuhin falamma matu akabu ala kuburihi thumma sawwaru tamasilihi thumma sawwaru tamasilahum summa tala alaihimul amada. Fa'il tala. Summa tala alaihimul amadu. Nah. Fa abaduhum. Wa anna hadhihi al-asnama ba'inan bi ainiha sarat ila qabail al-ardi. Wa dzakara Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qabilatan. Faqad thabata fi sahih Muslim an Abi Hayyaj al-Asadi qala li Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu ala ab'athuka ala ma ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarani alla ada'a qabran musyrifan ila sawaituhu wala timthalan illa tamastu. Fi sahihain anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala fi maradi mautihi la'anallahu al-yahuda wan-nasara اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا يحذروا ما فعلوا. قالت عائشة رضي الله عنها ولولا ذلك لأبرز قبره قبره ولكن كره أن يتخذ مسجدا. وفي الصحيحين أنه Dari mana Pak Adri bacanya? Wa lam yakunu ya'taqiduna fil asnam annaha musyarikatun lillahi fi khalqis samawati fi khalqil alam. Ini perhatikan ya ikhwan. Lam yakunu or ya'taqidun. Orang-orang musyrikin yang mereka dahulu semisal Abu Jahal, Abu Lahab, Ubay bin Khalaf, Umayyah bin Khalaf dan yang lainnya, seluruhnya mereka enggak pernah meyakini bahwa berhala-berhala ya fil asnam annaha musyarikatun. Ya, berhala-berhala yang mereka sembah itu bersekutu dengan Allah. Ya, berkongsi dengan Allah fi khalqil alam, dalam penciptaan alam ini. Meyakini enggak Abu Jahal bahwa Allah lah, ya, Allah lah yang menciptakan langit dan bumi ini bersama berhala mereka. Meyakini enggak? Enggak. Enggak demikian. Jadi kaum musyrikin terdahulu tidak meyakini bahwa berhala yang mereka sembah itu bersekutu dengan Allah, ya, bergabung dengan Allah dalam penciptaan alam ini. Tidak demikian. Balkana haluhum fiha kahali amsalihim min musyrikil umam. Bahkan keadaan mereka, orang-orang Arab yang menyembah berhala itu, keadaan mereka, sikap mereka terhadap berhala-berhala yang mereka sembah, itu kahali amsalihim. Itu seperti keadaan, kondisi orang-orang yang seperti mereka dari kalangan musyrik umat-umat terdahulu. Apakah itu umat Hindu, umat Turki, barbar, dan yang selainnya. Taratan ya'taqiduna anna hadhihi tamasilu qaumin salihin minal anbiya'i was salihin. Ya, terkadang mereka meyakini bahwa ini semua, ya, berhala-berhala itu adalah cuma tamasil, patung-patung orang kaum, ya, patung-patung kaum, ya, suatu kaum yang mereka adalah orang-orang soleh atau patung dari kalangan nabi dan salihin. Cuma itu aja. Yattakhidunahum syufa'a, yang mereka jadikan patung-patung orang soleh ini sebagai pemberi syafaat mereka kelak, sebagai pembela mereka. Wa yatawassaluna bihim ilallahi, dan mereka bertawassul dengan perantara orang-orang soleh ini, Pak, yang dibuat dalam bentuk patung-patung, gambar-gambar dan yang lainnya, mereka bertawassul kepada Allah. Wa hadha kana asral syirkil arab. Inilah, ya, asalnya kesyirikan bangsa Arab. Ya, awalnya demikian. Asalnya demikian. Wa qala ta'ala hikayatan an qaumi Nuh. Allah Ta'ala berfirman, menghikayatkan, menceritakan tentang ucapan kaumnya Nabi Nuh. Ini kesyirikan yang pertama kali terjadi di muka bumi ini. Wa qalu la tadarunna alihatakum. Ya. Dan mereka menyatakan, ini satu sama lain saling memotivasi. Waqalu, dan mereka menyatakan kepada teman-temannya, kepada kaumnya, la tadarunna alihatakum, janganlah kalian sesekali meninggalkan Tuhan kalian, ya. Wala tadarunna wadda, dan jangan pula kalian sesekali meninggalkan Wad, nama orang soleh, Suwa, Yagus, Ya'uq, Nasr, lima orang soleh. Jangan kalian tinggalkan ini. Ya. Ini mereka ini adalah para ulama, ahli ibadah, orang-orang yang memiliki keutamaan lima orang soleh yang hidup, ya, sebelum Nabi Nuh ini. Yaitu siapa namanya? Ya. Wad. Ya, ini yang pertama. Ya. Kemudian Suwa, Yagus, Ya'uq, Nasr. Nah, ketika mereka mati, ya, murid-murid mereka bersedih. pengikut mereka bersedih. Sehingga setan datang. Setan datang, kemudian setan mengatakan, ayo, kenanglah mereka. Bikin monumen, bikin gambar, bikin patung. Ya. Akhirnya betul-betul dibikin gambar, bikin patung. Ya. Hingga akhirnya mereka belum beribadah, belum beribadah. Mereka mati. Ya, ini generasi awal yang murid atau pengikut langsung dari 5 orang selain ini mati, lahir. Berlalunya waktu panjang, setan sabar itu. Setan sabar, berlalunya waktu ya panjang, generasi-generasi sampai generasi yang bodoh-bodoh muncul. Ayo ibadahi mereka, ibadah. Akhirnya benar-benar diibadahi sama mereka. Ibadahi dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Bukan berkeyakinan 5 orang saleh ini yang menciptakan alam semesta ini atau punya saham dalam penciptaan alam semesta ini karena bersekutu dengan Allah. Tidak demikian. Paham sini ya? Sebagai qatsabata fi sahih Bukhari, telah sahih dalam sahih Bukhari dan kutub tafsir dan kitab-kitab tafsir wa qasasil anbiya maupun kisah-kisah para nabi dan selainnya dari Ibn Abbas dan selain beliau dari kalangan salaf, anna hadhihi asma'u qaumin salihin, bahwa 5 orang ini adalah nama-nama kaum, ya, nama-nama kaum orang-orang saleh di pada kaumnya Nabi Nuh. Falamma matu, maka tatkala mereka mati secara berbarengan, ini adalah ujian dari Allah. Ya, ujian dari Allah sehingga kaumnya, muridnya syak. Ya, goncang. 5 gurunya, panutannya, kuduahnya meninggal berbarengan atau dalam waktu yang berdekatan. Goncang, shock. Fitnahnya luar biasa. Akafu ala kuburihim. Mereka akhirnya itikaf, berdiam diri di kuburan mereka. Summa sawwaru tamasilahum. Kemudian mereka mulailah membuat atau membentuk patung-patung mereka ini. Patung-patung orang saleh. Summa tola alaihil amadu. Amad fa'il dari tola. Kemudian masa yang lama berlalu, kemudian berlalulah masa, ya, dalam waktu yang cukup lama, faabaduhum, akhirnya mereka beribadah kepada 5 orang soleh ini. Wa anna hadil asnama bi ainiha sarat ila qabailil arab, dan berhala-berhala ini dengan zatnya itu menjadi berada di tengah-tengah kabilah orang Arab. Ini disebutkan oleh Ibn Abbas, kabilatan kabilatan, ya, kabilah demi kabilah. Kalau di footnote ana, bahwa berhala, 5 berhala ini ada di tengah-tengah orang Arab, ya, berarti dia selamat dari terjangan tsunami besar, ya, pada masa Nabi Nuh gitu kan, yang air keluar dari atas dan bawah, dari hujan, dari bawah mata-mata air semuanya keluar. Nah, ini kalau di footnote buku ana, dikatakan oleh Syekh Shu'aib Al-Arnaud rahimullah, beliau baru saja wafat, ya. Ini hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan tafsirnya, ya, tafsir surah Nuh. Bukhari menyatakan, telah mengabarkan kepada kami Ibrahim bin Musa, telah mengabarkan kepada kami Hisham dari Ibnu Jurayj dari Atha, bahwa Ibnu Abbas menyatakan sawatil ausan allati kanat fi qaumi nuhin fil arab ba'd, ya, maka jadilah berhala tersebut, ya, yang ada di kaum Nabi Nuh itu, ya, berada di Arab setelah itu. Nah, ini, ya, tapi kata Syekh Shu'aib Al-Arnaud di matan, wa hadha sanadu fihi inqita'un, sanad ini ada keterputusan, di anna ata al-mazkur huwa al-Khurasani, karena Atha yang disebutkan di sini beliau adalah Atha Al-Khurasani, walam yalqi Ibnu Abbas, dia enggak pernah berjumpa Ibnu Abbas, ya. Faqad akhraja Abdul Razzaqi hadal haditsa fi tafsirih, ya, Al-Imam Abdul Razzaq telah mengeluarkan hadis ini dalam tafsir beliau Ali bin Jurayj. Faqal akhbarani Atha Al-Khurasani, Ibnu Jurayj mengatakan Atha Al-Khurasan telah menggambarkan kepadaku Ali bin Abbas dari Ibnu Abbas. Waqala Abu Mas'udin, Abu Mas'ud menyatakan sabata hadal hadis fi tafsir Ibn Jurayj, hadis ini, ya, terdapat dalam tafsir Ibn Jurayj dari Atha Al-Khurasani dari Ibn Abbas. Wa Ibn Jurayj lam yasma' tafsira min Atha al-Khurasan. Sedangkan Ibn Jurayth tidak pernah mendengar tafsir ini dari Atha al-Khurasan. Wa innama akhadahu min ibnihi Utsman ibn Atha. Hanya saja Ibn Jurayth mengambil tafsir ini dari anak Atha, yaitu Utsman bin Atha. Fanadara fihi, maka ini perlu di cross check kembali. Dzakara Shalih bin Ahmad, ibn Hanbal, Shalih bin Ahmad bin Hanbal menyebutkan fil ilal Ali bin al-Madini, dari Ali al-Madini, al-Imam Amirul Mukminin fi Jarh wa Ta'dil. Ya, anaknya Imam Ahmad bin Hanbal ini bertanya kepada Ali bin Madini, fakultu innahu yakul akhbarana. Kalau hadis itu dhaif, tapi kan Ibnu Jurayth mengatakan akhbarana. Qala, maka Ali bin Madini mengatakan la syai. Ya, ini enggak dianggap. Enggak dianggap. Innama huwa kitabun dafa'ahu ilaih. Itu hanyalah kitab yang diserahkan kepadanya. Kitab aja. Ini kitabnya, ini kitab tafsir saya. Ya ini ya munawalah namanya. Qala al-Hafidz, berkata al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani, wa kana Ibnu Jurayth yastajizu itlaq akhbarana. Ibnu Jurayth itu beliau membolehkan secara mutlak akhbarana fil munawalah wal mukatabah, dalam munawalah dan mukatabah. Ngerti munawalah? Pelajaran waktu apa namanya, kita baca kita buku tafsir apa tahu hadis, pernah baca di sini mustalah, ilmu mustalah hadis Utsaimin. Munawalah itu ada dua, ada munawalah mujarradah, ada munawalah makruna bil ijazah. Munawalah itu seorang syekh menyerah memberikan hadis buku kepada muridnya dan muridnya ya boleh meriwayatkan. Nah, ini ada yang mujarradah, ada yang munawalah begitu aja, ada yang makruna bil ijazah, ada yang disertai dengan ijazah. Ini yang a'la, yang paling tingginya. Nah, mukatabah guru memberikan hadis kepada murid. Taib ya, hadis ini ada yang kitabnya ternyata. Waqad sabata fi sahihi Muslimin, dan telah sabit dari sahih Muslim dari Abil Hayyaj Al-Asadi, dia menyatakan qala li Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib berkata kepadaku, ala aba'atsuka, maukah aku mengutus engkau, ala ma ba'atsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dahulu Rasulullah SAW mengutusku, mau enggak aku utus engkau sebagaimana dahulu Rasulullah SAW mengutusku. Amaroni an la ada'a qabran musyrifan illa sawaituhu. Ya, beliau memerintahkan kepadaku untuk tidak membiarkan kuburan yang ditinggikan melainkan aku ratakan. Wala timsalan illa tamastuhu, dan beliau memerintahkan padaku agar aku tidak membiarkan patung-patung melainkan aku hancurkan. Nah, di putnat buku Ana ada faedah bagus ya, yang disebutkan oleh Syaikh Al-Arnaut maupun Syekh Abdullah bin Abdul Muhsin At-Turki. Enggak ada di putnat buku antum ya? Miskin. Makanya beli bukunya yang kayak Ana. Ya. Kalau antum ada kayak buku Ana, Ana suruh baca. Nah, Syekh Jumakir kayak buku Ana enggak? Antum baca. Beda ya? Ya, di kalau antum pegang PDF ya, yang tahqiq seperti buku Ana, lihat di footnote nomor berapa ini? Nomor 2 ya. Ini sudah menyebutkan takhrijnya Akhrajahu Muslim ini. Tapi sampai kepada wa 'allaqa al-imamu asy-Syaukani fi nawli al-awtar ala qawlihi wala qabran musyrifan illa sawaituhu. Nah, ini al-Imam Asy-Syaukani memberikan ta'liq ya, memberikan komentar di kitab beliau Nawli al-Awtar, yaitu terkait pernyataan Ali bin Abi Thalib, dan Nabi SAW memerintahkan padaku agar aku tidak membiarkan kuburan yang ditinggikan melainkan aku ratakan. Ya, biqaulihi fihi anna sunnata. Ya. Nah, ini maka pernyataan Asy-Syaukani mengomentari di sini fihi, dalam hadis ini anna sunnata ya, bahwa yang sunnah annal khabra la yurfa'u raf'an katsiran. Bahwasanya kuburan itu tidak boleh ditinggikan ya dengan tinggi sekali. Enggak boleh. ya, min ghairi farqin baina man kana fadilan wa man kana ghaira fadilin, tanpa membedakan apakah kuburan itu kuburan orang yang memiliki keutamaan atau orang yang enggak memiliki keutamaan. Wa dhahiru anna raf'al quburi ziyadatan 'alal qadri al ma'dzuni fihi muharramun. Maka yang zahir dalam hadis ini bahwa meninggikan kuburan itu melebihi ya kadar yang diizinkan, yang dibolehkan. Yang dibolehkan cuma sejengkal. Ya, melebihi dari kadar yang dibolehkan ya itu muharram. Itu maka diharamkan. Waqad sarraha bidzalika ashabul imami Ahmad wa jama'atu min ashabi Syafi'i wa Malik. Dan telah dijelaskan secara detail gamblang ya, secara jelas oleh para ya para ashabul Imam Ahmad, itu para ashabnya Imam Ahmad dan sekelompok jamaah ulama dari kalangan ya, mazhab Syafi'i dan Malik. Wa min raf'il qubur ad-dakhil tahta al-hadis dukhulan awwaliyan al-qubabu wal mushahadu al-ma'muratu 'ala al-qubur. Nah, kemudian yang termasuk ya wa min raf'il qubur, dan diantara bentuk meninggikan kuburan ad-dakhil ya ad-dakhil tahta al-hadis yang termasuk dalam hadis ini dukhulan awwaliyan ya terlebih lagi ya dia pasti masuk dalam hadis ini yaitu al-qubab, yaitu kubah-kubah yang ditinggikan di atas kuburan, wal musyahad itu monumen-monumen yang ditinggikan di atas kuburan, al-ma'muratu 'alal qubur yang dibangun di atas kuburan. Wa huwa aidan, dan juga termasuk larangan di sini kata Asy-Syaukani, man ittakhadha al-qubura masajida, itu yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Wa qad la'ana an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ala dzalik, dan Nabi SAW telah melaknat orang yang melakukan perbuatan tersebut. Ya, selesai ya, pernyataan dari Asy-Syaukani yang dikutip oleh Pentahqiq Syekh ya Syu'aib Al-Arnaut. Ada apa hadis Pak Adri? Nah, antum yang baca harusnya nanti. Ya, kalau antum bukunya sama kayak anak, kita baca tahqiqnya. Tahqiq yang penting-penting, kecuali tahqiqnya itu berupa takhrij hadis yang sudah ma'ruf kesahihannya, kita lewati aja. Ya, hadis yang sudah ma'ruf kesahihannya kayak tadi Umir tu anu qatilun nas, kan ada footnote-nya tuh panjang. Kita lewati aja. Nah, karena itu enggak butuh lagi. Kecuali hadis yang tadi. Ya, hadis Ibn Abbas yang menyatakan berhala yang ada di kaum Nabi Nuh itu ada di tengah-tengah orang Arab. Berarti selamat dari tsunami. Ya, tapi kata Syekh Syu'aib Al-Arnaut itu hadisnya terjadi intipal, ya keterputusan sangat. Ya, wa fi sahihain an Nabi sallallahu, sampai sini udah. Dan dalam sahihain Bukhari dan Muslim dari Nabi sallallahu annahu qala fi maradi mautih, beliau bersabda ya di sakit beliau yang membawa kepada kematian beliau, Nabi bersabda la'anallah al-yahuda wa nasara, la'anallahu al-yahuda wa nasara, Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid atau sebagai tempat ibadah. Ya, yuhadziru ma fa'alu, beliau Nabi SAW mentahdir ya, memberikan peringatan keras kepada orang yang melakukan perbuatan tersebut. Qalat Aisyah, tu Aisyah menyatakan laula dzalika, seandainya bukan karena itu, karena khawatir kuburan nabi nanti akan dijadikan masjid, la ubriza qabruhu, maka pastilah kuburan beliau akan ditampakkan. Ya, lakin kariha ayyutakhadha masjidan, akan tapi ya khawatir ini akan kuburan beliau akan dijadikan sebagai tempat ibadah. Nah, ini juga mengenai hal ini dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di kitab Tauhid. Wafi sahihain udah dibaca belum ini? Belum. Nah. Pak Yusuf, baca pelan-pelan. Fi maradi mautihi. Kani satun bi ardil habasati wa dhukira min husniha wa tasawwira fiha faqala inna ulaika idza mata fihim ar-rajulu as-salihu banu ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka at-tasawwir ulaika sarara shirar ulaika sirara al-khalq ulaika shirarul khalqi khabar ulaika sirarul khalqi inda Allah yawmal qiyamati wa fi sahih muslimin anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala qabla an yamuta bi khamsin inna man kana qablakum kanu yattakiduna kuburo anbiya'ihim wasalihihim masajidan alla afala tattakidul kuburo masajidan fa inni anhaakum fa inni anhaakum an dhalika. Nah. Dan dalam Sahih Muslim ya annahu dzukira fi maradi mautihi, ya disebutkan bahwa pada di tengah-tengah sakit Nabi yang membawa kepada kematian beliau disebutkan kanisatu. Kanisatu Naibul Fa'il ya. Yaitu sebuah gereja di Ardil Habasyah, di negeri Habasyah. Ini tentunya para sahabat maupun sahabiat melihatnya ketika mereka hijrah pada Hijratul Ula, hijrah yang pertama. Di sana mayoritas adalah Nasrani, Katolik. Ya. Itu yang mengabarkan Ummu Salamah maupun Ummu Habibah kepada Nabi. Ya, dan disebutkan di sana min husniha wa tasawwir fiha, bagaimana ya bagusnya gereja tersebut dan gambar-gambar yang ada di dalam gereja. Itu gambar-gambar, lukisan-lukisan pendeta-pendeta mereka, rahib-rahib mereka, paus-paus mereka yang telah mati mereka gambar. Kemudian mereka taruh di gereja-gereja mereka di dalamnya. Maka Nabi bersabda ulaika inna ulaika idza mata fihim ar-rajul salihu banau ala qabrihi masjidan. Sesungguhnya mereka itu apabila orang-orang yang saleh mati di tengah-tengah mereka, maka mereka membangun di atas kuburan orang saleh tadi membangun masjid. Wasawwaru fihi tilka at-tasawwir. Dan mereka membuat gambar-gambar tersebut. Ulaika syirarul khalqi indallahi yaumal qiyamah. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah pada hari kiamat. Dan dalam Sahih Muslim ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala qabla an yamuta bi khamsin, beliau bersabda 5 hari sebelum kematian beliau, innaman kana qablakum, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian kanu yattakhiduna qubura anbiya'ihim wa salihihim masajida. Mereka menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang soleh mereka sebagai masjid-masjid. Ala fala tattakhidu al-qubura masajid. Ketahuilah, janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid-masjid. Fa inni anhaakum an dzalik. Aku melarang kalian dari perbuatan tersebut. Jumakir. Walakin takhudu haulai syufa'a kama akhbara Allah Ta'ala bi qawlihi walladzina takhudhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i syufa'auna 'inda Allah qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ardi subhanahu wa ta'ala 'amma yushrikun wa kadzalika kana halul umami as-salifati al-musyrikina alladzina kadzabu ar-rusula kama atallahu ta'ala 'abdu fi qisati salihin alaihi salam 'ani tis'ati ar-rahti alladzina taqasamu billahi ay ta'ahalu billahi la nubayyi tannahu ahwa'ala fahadulai al-muqsiduna al-musyrikuna tahalaku billahi ala fatri nabiyihim wa ahlihi wahada bayyana yubayyinu ini ba wahada yubayyinu antum ba langsung fi'il madhi. Ah, ya, baca saja sesuai dengan fi'il madhi. Wa hadza bayyana annahum kanu mu'minina billahi imanal musyrikin. Apa i'rab imanal musyrik? Oh, antum ragu bacanya. Imanal musyrikin. Apa i'rabnya? Jumakir. Padri. Apa i'rabnya? Maful mutlak. Maful mutlak. Kok bacanya ragu? Cukup dulu. Dari mana tadi bacanya? Wa minal asbab syirki ibadatul kawakib. Nah, kemudian di antara sebab-sebab kesyirikan adalah peribadatan kepada bintang-bintang. Ya. Yaitu aflak, syams, qamar, itu masuk di dalamnya. Matahari dan bulan ini termasuk di dalam cakupan penyebutan kawakib. Kawakib bukan cuman ya dia adalah jamak dari bintang, tidak. Ini masuk di situ matahari dan bulan. Ya. Secara global. Nah, oleh karena itu ya, burung hudhud mengabarkan kepada Nabi Sulaiman tentang Malikah ya, ratu negeri Saba dan kaumnya yang beribadah kepada kawakib. Apa kata burung hudhud? Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah wa zayyana lahum asyaitanu amalahum. Dan aku mendapati mereka, kata burung hudhud, aku mendapati dia, si ratu Saba ini, Malikah Saba ini dan kaumnya, yasjuduna lisyams, mereka malah sujud kepada matahari, min dunillah, bukan kepada Allah. Ini kawakib. Ini sebab apa kesyirikan ialah beribadah kepada kawakib, kepada bintang-bintang, kepada aflak. Ya, termasuk di sini di dalamnya bintang, ya, kemudian matahari, bulan. Nah, kemudian zayyanalahum syaitana amalahum. Setan menjadikan indah perbuatan mereka tadi. Ya. Oleh karena itu juga musyrikin Quraisy beribadah kepada bintang-bintang tadi. Dan karena itu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk ya salat, mengerjakan salat selepas terbitnya matahari. Ya, matahari terbit ya, dan ketika terbenam ketika matahari sudah menguning. Ya, dalam artian kalau baru selesai asar itu boleh sholat ba'diyah sebagaimana hadis Aisyah. Ya, sebagaimana hadis Aisyah ya yang dikeluarkan oleh para imam, disebutkan pula oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam silsilah Al-Hadis As-Sahihah. Kalau sholat ba'diyah asar, sholat ba'diyah asar sunnah. Yang enggak boleh ialah sholat ba'diyah asar itu ketika matahari sudah menguning. Ya, ketika matahari sudah menguning dalam artian menjelang terbenamnya. Ya, yang Nabi SAW bersabda, fa innaha tatlu'u hina tatlu'u baina qarnai syaitan wa hina idzin yasjudu laha al-kuffar. Ya, kata Nabi, ya, karena ketika itu, ya, ketika itu terbit dia matahari terbit muncul pula dua tanduk setan. Pada saat itu orang-orang kafir sujud kepada dua tanduk setan tadi. Begitu juga dengan terbenamnya itu ketika di waktu menguningnya. Nah, wattikhadul asnam bihasabi ma yudhannu annahu munasibun lil kawakib min tibaiha. Ya, dan mereka menjadikan berhala-berhala, ya, dengan dugaan apa yang telah diduga bahwa itu sesuai dengan bintang-bintang. Berhala-berhala yang mereka sembah itu selaras dengan bintang-bintang mintibaiha, karena tabiatnya. Wasyirku qaumi Ibrahim, dan kesyirikan kaum Ibrahim kana fi ma yuqal, kesyirikan kaum Ibrahim, ya, ini sebagaimana ada yang mengatakan demikian, itu min hadzal bab, itu karena permasalahan ini, yaitu karena beribadah kepada bintang-bintang. Ya, itu kesyirikan Nabi, kaum atau umat yang ada pada Nabi Ibrahim beribadah kepada kawakib, kepada bintang-bintang. Nah, ya, Allah Ta'ala menghikayatkan tentang mereka, na'budu asnaman fanadallalu laha akifin, yang mengenai hal ini, ya. Nabi Ibrahim menikos mereka, mendebat mereka. Apa ra'aitum ma kuntum ta'budun? Ya, antum ma wa aba'ukum al-aqdamun. Ini mengenai hal ini, ya, bisa kita baca di surah Syu'ara, ya. Perdebatan antara Nabi Ibrahim dan kaumnya. Wa kadzalika asyirku bil malaikati wal jin wa ittikhadul asnami lahum. Demikian pula kesyirikan, ya, dengan beribadah kepada malaikat dan jin dan membuatkan patung untuk mereka. Ya, dan membuatkan patung untuk mereka. Wa haula'i kanu mukirrina bisana'i. Wa haula'i kanu mukirrina bisana'i. Ya, namun demikian bahwa para pelaku kesyirikan yang beribadah kepada bintang-bintang tadi, matahari, bulan, bintang tadi, mereka pun meyakini bisane, ya, yaitu mereka meyakini bahwa alam semesta ini cuman punya satu pencipta, nggak ada dua. Bisa dipahami sini? Jadi musyrikin awalun terdahulu mereka mengakui bahwa alam raya ini cuman punya satu pencipta. Wa annahu laisa lil alami sani'ani, bahwa tidak ada dua pencipta di alam raya ini. Mereka meyakini demikian. Walakin ittakhadhu hadhil alwasa'id, antum apa? Kalau di bukuannya memang ada kasih footnote, ya. Namun mereka menjadikan, ya, ini semua sebagai syafaat. Sebagai pemberi syafaat. Kama akhbaru anhum, sebagaimana Allah Ta'ala mengabarkan tentang mereka di firman-Nya, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai wali-wali, sebagai penolong, sebagai pemberi syafaat, mereka mengatakan, kami tidak beribadah kepada wali-wali ini illa liqarribuna ila Allahi zulfa, melainkan agar wali-wali ini mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Wa qala ta'ala wa yabuduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka beribadah pada selain Allah, ya, yaitu sesuatu hal yang tidak bisa memberikan mudarat atau manfaat kepada mereka. Wa yaquluna haula'i syufa'una indallah. Mereka menyatakan, ya, yang kami sembah ini, mereka adalah yang akan memberikan syafaat, yang akan membela kami di sisi Allah kelak nanti. Ya, qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu ma fis samawati wala fil ard. Katakanlah kepada mereka, apakah kalian mau mengabarkan kepada Allah tentang sesuatu yang tidak dia ketahui di langit dan di bumi. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Wa kadzalika kana halul umamis salifati. Itu yang tadi itu semua itu makalat ucapannya kuburiyun. Kuburiyun hari ini dan kuburiyun pada saat dahulu. Itu ucapannya sama enggak? Sama. Mana buduhum illadzi qaribuna ilallahi zulfa. Semuanya begitu. Mereka akan dzu fadlin, dzu manzilatin. Ya. Allahu yaqbalu minhum wa la yaqbalu minna, masyaallah kata mereka. Mereka ini kan orang soleh, memiliki keutamaan. Ya, memiliki manzilah kedudukan. Allah menerima mereka, tapi Allah enggak bisa menerima kita. Maka kita pakai perantara mereka. Ya, seperti kita datang ke raja-raja kita. Kita orang rendah, raja kami orang tinggi. Kita mesti pakai fasilitator. Ini kias fasid. Kias ma'al farik. Beda. Laisa kami selih syai. Beda antara raja dengan Allah. Kalau raja mau diketemukan sulit. Antum ketemu Pak Jokowi, mau ngobrol, mau nyampaikan aspirasi. Gak bisa. Mesti ada fasilitas, fasilitator ring 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya, pada Allah enggak. Nah, ini tasbih. Ini adalah bentuk tasbih, bentuk penyerupaan Allah kepada makhluk yang berakhir kepada kesyirikan. Ini yang dilakukan oleh pelaku kesyirikan yang pertama kali di muka bumi ini. Mereka menyamakan Allah dengan raja-raja mereka. Ya. Kias fasid. Kenapa? Karena raja-raja manusia enggak tahu apa yang ada di dalam domir, dalam kalbu. Ketika orang mendekatkan diri kepadanya. Tapi kalau Allah tahu. Barakallahu fikum. Wa kadzalika kana halul umamis salifah. Demikian pula dengan keadaan umat-umat terdahulu al-musyrikin alladzina kadzdzabu rusula. Yang mereka mendustakan para rasul, kama hakallahu taala fi kisah salih. Ya, sebagaimana yang Allah taala hikayatkan, ceritakan tentang kisah Nabi Saleh. Anitis ati arrahtin alladzina taqasamu billah. Ya, kisah Nabi Saleh tentang 9 orang ya yang celaka ini, yang membunuh ya, Nabi Saleh dan untanya. Keluarganya Nabi Saleh juga dibunuh oleh mereka. Mereka bagaimana Allah Ta'ala sebutkan taqasamu billah. Mereka bersumpah dengan nama Allah. Masya Allah. Ya, bersumpahnya pakai nama Allah. Qalu taqasamu billahi ya lanubayyitannahu wa ahlahu. Summa lanakulunna liwalihi ma syahidana mahlika ahlihi wa inna lasadikun. Qalu taqasamu billah, itu ya, mereka menyatakan saling bersumpah dengan nama Allah. Mereka saling bersumpah dengan nama Allah. Ya. Ini ya kaum Nabi Saleh yang celaka. Ya. Taqasamu billah ay tahalafu billah, mereka saling bersumpah dengan nama Allah. Berarti mereka mengenal Allah enggak? Mengakui eksistensi Allah enggak? Nah. Ya. Yang diketahui bahwasanya orang-orang kufar musyrikin terdahulu ya, mereka tatkala mendustakan para rasul, ya, mereka mengakui Allah sang pencipta, sang pemberi rezeki. Mereka mendustakan rasul karena rasul mengajak mereka untuk mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya, mencintai Allah dengan sebenar-benarnya, takut kepada Allah dengan sebenar-benarnya dalam bentuk pemberian ibadah hanya pada Allah, tidak kepada yang lain. Nah, ini yang mereka tolak. Adapun bahwa rasul mengajarkan Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki, yang mengatur alam semesta, mereka paham. Bahkan sebelum hadirnya Rasul, mereka sudah mengetahui. Ya, Abdul Muttalib, pamannya Nabi SAW. Ya, belum ada Rasulullah SAW. Rasul masih belum lahir bahkan. Ya, ketika diserang oleh Raja Abraha dari Yaman, mau nyerang Ka'bah, ya, mereka singgah dulu di pesisir kota Mekah, mereka merampas ternak-ternak hewan Mekah, orang-orang Mekah, ya, untuk mereka makan. Kemudian ya, orang Mekah merasa terusik karena pertama Raja Abraha ini ingin menghancurkan simbol kebesaran mereka, yaitu Baitullah. Yang kedua, mengambil ternak-ternak mereka. Ya, didatangi oleh Abdul Muthalib, utusan mereka, utusan orang-orang Mekah. Datang ke Raja Abraha. Raja Abraha pikir mau diplomasi supaya jangan hancurkan Ka'bah. Ternyata hanya minta dikembalikan hak-hak berupa apa? Hewan ternak. Raja Abraha tertawa. Ya, urusannya cuma hewan ternak. Kirain kesini mau minta diplomasi supaya jangan ngancurin Ka'bah. Nah, kata Abdul Muthalib, kalau hewan ternak urusan kami, hak kami. Kalau urusan Ka'bah itu hak Allah. Urus kamu urusannya sama Allah. Ini kan Nabi belum hadir. Nabi belum hadir. Ya, Nabi belum hadir. Nah, mereka sudah mengakui. Ya, barakallahu fikum. Ya, mana tadi? Fahaula ilmu psiduna al musyrikun. Mereka adalah orang-orang perusak, orang-orang musyrik. Tahalaku billah. Mereka ternyata saling bersumpah atas nama Allah ala qatli nabihim wa ahli, untuk membunuh nabi, atas pembunuhan nabi mereka dan keluarganya. Wa hadza yubayyin, kalau diantum apa bayana ya? Maka hal ini menjelaskan annahum kanu mu'minina billahi imanan musyrikin, bahwa mereka beriman pada Allah tetapi dengan keimanan, ya, sebagaimana keimanannya orang-orang musyrik, hanya keimanan pada tauhid apa? Rububiyah, bukan keimanan pada tauhid uluhiyah. Nah, masih bisa dibaca lagi? Nah, ayo. Tauhid ada Diana? Ada Diantum? Ada? Diana enggak ada? Sampai aja langsung. Wa qala ta'ala billahi syakun. Abawahu inna ma'nahu sajadan lima talauna fajtalathumus syayatinu hum asyayatin. Al-Mutaqaddimi yuhawidani yuslimani wa fi riwayatin yuladu ala al-millati wa fi ukhra ala hadhihi al-millah. Nah, dari mana tadi bacanya? Fa'ulima anna tauhid, ya. Al-matlub huwa tauhidul ilahiyah. Maka diketahuilah bahwa tauhid yang dituntut, tauhid yang diinginkan dari sang hamba, yaitu tauhid ilahiyah. Kalau tauhid ilahiyah, seorang hamba sudah bertauhid dengan tauhid ilahiyah, uluhiyah, itu berarti dia sudah beriman dengan tauhid rububiyah. Ya, itu sudah otomatis. Nah, qala alladhi yatadammanu tauhid rububiyah, ini yang sudah mencakup tauhid rububiyah, sudah masuk tauhid rububiyah. Allah Ta'ala berfirman, wa aqim wajhaka lid-dini hanifa. Nah, ini ya, ini sudah termasuk tauhid rububiyah. Adapun tauhid rububiyah itu fitriyah, sudah fitrah, sudah fitrah yang Allah telah jadikan hal itu sebagai fitrah di kolbu-kolbu hamba. Nah, kemudian wa aqim wajhaka lid-dini hanifa, dan hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, yaitu kepada Allah hanifa, ya, dengan keadaan hanifa. Hanif, ya, diterangkan oleh para ulama, itu al-muqbil alallah al-murid an siwah, yang hanya menghadapkan diri dia kepada Allah dalam beribadah dan berpaling dari ibadah kepada selain Allah. Ya, fitratallahi allati fatarannasa 'alaiha. Tetaplah di atas fitrah Allah yang Allah telah menjadikan hal tersebut sebagai fitrah bagi manusia. La tabdila li khalqihi. Yang tidak ada perubahan dalam penciptaannya. Li khalqillah, dzalikad dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi mayoritas manusia tidak mengetahuinya. Ya, tidak mengetahuinya. Ini sudah fitrah, ya. Fitrah hamba. Tapi fitrah ini dirusak oleh setan. Ya. Nah, dalam hadis berikut, dirusak oleh kedua orang tua. Dan Nabi, sampai Allah Ta'ala berfirman, afillahi syakun fatiri samawati wal ard. Apakah kepada Allah, ya, engkau ragu, sang pencipta langit dan bumi? Nah, kemudian, ya, Nabi SAW bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak dilahirkan di atas fitrah. Apa maksud di atas fitrah? Ya, kaitannya dengan pembahasan ini, yaitu di atas fitrah, ala yuladu alal fitrah, kullu mauludin yuladu alal fitrah, ay ala ma'rifati annahu makhluk, wa anna lahu khaliqan, wa anna al-khaliqa huwa alladhi yustahiqqu an yu'bad. Begitu, ya. Apa makna fitrah di sini? Yaitu makna bahwasanya dia mengetahui dia adalah makhluk, bahwa dia memiliki sang pencipta, dan pencipta itulah yang berhak untuk, ya, yustahiqqu an yu'bad, pencipta itulah yang berhak untuk diibadahi. Walau yuqal, tidak boleh dikatakan anna ma'nahu yuladu sajadan la ya'rifu tauhidan wala syirkan. Enggak boleh dikatakan setiap anak dilahirkan di atas fitrah, maksudnya apa? Ya, maknanya dia dilahirkan sajadan, dalam keadaan polos, kosong, enggak kenal tauhid, enggak kenal syirik. Enggak boleh mengatakan makna demikian. Seorang hamba dilahirkan di atas fitrah, di atas pengetahuan dia adalah hamba, dia memiliki khalik, dan khalik itu adalah yang berhak diibadahi. Ya. Kama qalahu ba'duhum ya, lima talaunahu, sebagaimana yang dikatakan hal tersebut oleh sebagian mereka, lima talaunahu, lima talaunahu, lima qara'nahu. Ya. Dari apa yang telah kita bacakan. Dari apa yang kita bacakan. Apa maksudnya yang dibacakan ini? Kata pentahkik kitab Syu'aib al-Arnaud, yuridu annal ayata al-mutaqaddimata tadulu ala annal fitrata hiyal Islam. Yang beliau maksud di sini bahwa ayat yang terdahulu yang dibaca yang menunjukkan bahwasanya fitrah adalah Islam. Wa hadha tafsir huwal ma'ruf inda amati salaf min ahli ta'wil. Ini adalah tafsir yang dikenal ya. Menurut mayoritas salaf dari kalangan ahli tafsir, faqad ajma'u fi ta'wili qaulillahi ta'ala fitratullahi allati fatarun nasa 'alaiha faqalu fitratullahi dinul Islam. Dinullahi al-Islam. Yang dimaksud dengan fitrah Allah, yang Allah fitrahkan pada manusia, yaitu agama Allah Islam. Ya wahtajju bi qauli Abi Hurairah fil hadis al-mutaqaddim, dan mereka berhujah ya dengan hadis Abu Hurairah yang lalu. Ini intinya demikian. Kemudian wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwi an rabbih. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dari apa yang beliau riwayatkan dari Rabb-nya, yaitu dari Allah. Ini hadis qudsi. Yang Allah berfirman, khalaqtu ibadi khunafa'a. Aku telah menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hunafa. Apa maksudnya hunafa? Mustaqimin ala din. Ya, aku menciptakan hamba-hambaku di atas ya, keadaan yang istiqomah, di atas agama yang benar. Fajtalat humus syayatin. Tapi setan menyesatkan mereka. Ya, setan menyesatkan mereka sehingga mereka akhirnya malah beribadah, memberikan ibadah kepada selain Allah. Wa fil hadis al-mutaqaddim, dalam hadis yang lalu ya, ma yadullu ala dhalika, yang menunjukkan hal tersebut, haitsu qal, di mana Nabi bersabda, yuhawidani au yunasirani au yumajisani. Ya, semua anak dilahirkan di atas fitrah ya, tapi kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, menjadikan dia Nasrani, atau menjadikan dia Majusi. Walam yakul yuslimani. Ya, Nabi tidak bersabda, tapi kedua orang tuanya yang menjadikan di Islam. Enggak, karena udah Islam. Lahir di atas fitrah, lahir di atas Islam. Wa fi riwayatin yuladu alal millah. Dalam riwayat yang lain, anak tersebut dilahirkan di atas millah. Dalam riwayat yang lain, alal millat ala hadihil millah. Ya, berdasarkan agama ini. Nah, cukup ya. InsyaAllah. Nanti kita lanjutkan kepada pembahasan berikutnya. Ya, kalau ada yang mau tanya, ya, silakan. Takut dulu.